curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Kayaknya udah kanca jenane David Beckham. Kayak jenane kayak pemain bal temenan guys kan negara Inggris. Tapi jangan beda nih, anggar David Beckham sinangane negara Inggris gue tukang bal-balan. Tapi anggar David Beckham sing kancane nyongki jan pading seneng mari jenengane iwak wedhus. Iwak wedhus kapakna wae doyan bae ya. Disate, mlebu, digule doyan. Dirica-rica, pangan. Bahkan sampai iwak wedhus mentah-mentahan orang dikapak-kapak nak doyan bae. Kayak kancane nyong David Beckham gue ya. Pokoknya mati urip kudune iwak wedhus. Iwak wedhus. Dina-dina nek iwak wedhus pokoknya jeneng David Beckham kancane nyong iki kan yo. Ya. Nah, satu hari iki ya kancane nyong si David Beckham iki mriyang. Mriyang digawa maring kedokteran. Tiri iki kaya apa yo? Dokter, dokter. Andan malah sening matane jajal. Ngerti ana pasien pirang-pirang pada antri kok malah ya. Tulanan SMS baik. Jajar ini kantong sini handphone maka priwe. Aja sekarang pada udah jadi dokter nyecal. Ngerti ada pasien pada antri gue didahurukan. Aja malah donan HP baik kayak gue. Eh, nyun sewu mas. Kayak ini anu rumah sakit umum. Rumah sakit gue nemong meriang. Kayak di rumah sakit jiwa ini nyecal. Lu ngakar kayaknya aja gemblung aja nyecal. Tadi? Eh, mana gemblung-gemblung nafong garek. Lu kayak mau maras pak. Lu mau maras. Duh, maksudnya ini apa? Pengen nih, gue kepatian maras. Eh, we, uli dari dokter aja sekarang pedal kue ya. Aja muter-muter na omongan mong kue. Keplak apa kue kue. Maksudnya kue pikirannya nyong waras. Orang gemblong tapi awaknya nyong jalan lagi meriang temenan kue. Tolong jajal tambah nih. Meriang nang apa? Alas pokoknya meriang. Penyebabnya ini kan sangat tangon takon lah remel. Ya orang kayak gue mas. Nyong udah ngerti penyebabnya. Kenggu data menurut nyong ngerti. Dengan gue meriang apa penyebabnya apa. Kau tak obati apa gitu. Itu enak. Penyebabnya kerubuan gelugu nyong. Wah penyebabnya kerubuan gelugu. Lah kok sih ngebriang apa kue? Ya pake pada lara pake. Kerubuan gelugu tok apa pada lara? Pada lara. Wah berarti Rika gue ketahuan gue. Rika gue nora tau olahraga. Ya terus kajian-kajiannya Rika gue seneng mangani daging wedhus ya. Duh ngerti nih? Ah, anak masalah gue sih anu gampang banget. Rika gue sadar apa orang gue lah. Mereka tuh lima perengus Rika. Mampu pedus. Orang bimbangan juga pedus mesti Rika mesti. Oh, anak emak pedus kan. Dina-dina nih nyong pak dokter. Dan pokoknya buar jika yang apa bahaya ya. Emak pedus tetap dari mersi cik. Sikin buar mana duit atusan ibu ngara rumpu lembar nang dur piring. Konan jajaran nang sate pedus. Sintar cukup sate pedusnya dipit. Lah duitnya? Duitnya keri-kerian. Oh, bikin mu karungguan. Ya wis ge, Kang, anu sapa kuwi jenenge? David Beckham. Siapa? David Beckham. Masa David Beckham nganggo kaos patek. Aja sakal padha kuwi gawe jenengan jajal ya. Eh, sing jenenge nyong kan wong tuane nyong Pak Dokter, aja reang rika ora sarewel. Ya wis, iki bae. Penyakit ini kuwi gampang tambane sebetulnya. Gampang priwe? Gampang banget. Mulai siki ya. Rika rajin-rajin berolahraga. Kuwi kudu nomor siji. Ngaman bengi esuk sore. Olahraga. Olahraganya apa baik gue? Ya singa-singanya ngonor, ngangkat barbel, apa dinyung-biungnya, apa dinyung rumah, apa dinyung sapa. Gue sih cek, namun loro nek. Mulai sikiri ke kutungi lari iwak pedus. Gue aja sembarangan gue nih ngomong gue. Gue aja sekarpet dewe gue, iwak pedus gue bagi nyung gue ya. Segala-galane dokter, segala-galane. Jadi Rika jangan asing larang nyung makan iwak pedus. Kirika kepengen mati, apa kepengen mati? Gimana dongannya malah jadi kayak gue akhirnya jadi Rika dokter. Udah nih, manut mari ngomongannya dokter, dokter gue sekolah. Oh kayak gue? Iya. Jadi nomor cicinya gue tuh olahraga sih mempeng. Loro-loronya gue tuh ngilari iwak pedus. Kayak gue? Lah kok nyong sih makan daging apa dokter? Lah percuma ya nyong olahraga mempeng wong gisinya orang nana panganannya orang. Nana gisinya acarnya percuma mbok. Wah iya. Siki kayak gue baik. Oke, jenengan ya, aja mangan iwak pedus. Jenengan udih mangan iwak, udih mangan daging, tapi dari hewan sing hanya bisa berenang dan hanya bisa terbang. Maksudnya? Ya pokoknya Rika udih mangan daging, tapi daging dari hewan sing bisa berenang karena bisa terbang. Contohnya iwak kan bisa renang, apa manuk, dara kan bisa terbang. Nah, gue udih dipangan, tapi yang kerenangnya pedus, sapi, kebo, kan anu orang bisa berenang, orang bisa terbang. aja dipangan. Oh, kayak gue ya. Kayak gue. Lagi nyongsi sampai ke Bali apa nangkene bae ya, Dok ya. Maksud lo, ya Bali ya. Ngapa kene? Orang lagi bojone nyong, oh nek di kamu kemulo kowe kap. Balik. Wah, Bali ya. Embok-embok udah nginep nangkene ngarang rombengi. Wah, enggak kepengin nginep nangkene tadi uli-uli bae garing anak turunan jero. Jero botol masih tekan, Bali. Dah, temenan ge Kang yo, tadi dokter iku menganjurkan agar si David Beckham siji rajin berolahraga, loro-lorone ngilari jenenge iwak medus. Uli mangan daging uli, tapi hanya daging dari hewan sing hanya bisa terbang dan berenang. David Beckham manut pe manut. Nah, telung dinane dokter ngontrol bagaimana perkembangan kesehatan dari David Beckham. Langsung dokternya teka maring umae si David Beckham. Tiliki kayak apa yo? Halo, David Beckham, who are you? Wah, dokter ya dok, mumpung nyu lagi butuh batik kayak. Oh, alah, akhirnya teka juga nih, kan ini, kan ini. Kau pribaya kesehatannya kue David Beckham, semantan mari apa, udah meriang? Ya, semantan mari, semantan berdikas nyong kayak. Gina-ginanya nyong sih kayak dok, olahraga, berenang. Nyong sih kaya wisora tau mangane iwak pedus, ora tau. Nyong mangane sih daging-daging, hewan sih bisa terbang karo berenang krok. Anak tenggeleng, anak iwak injeng, muka tepani gak bena nyong. Nganu anjuran diri kak kaya sih. Duh. Kau lagi ngapain? Kau David Beckham. Kau tenanglah, kau tuh ditilin-tilin makan nang kolam. Kemelasi kue aja ditilin-tilin makan. Dusin mau mati kue. Bisnya nih bulan acara yang gagian modun. Kau nih remang inyong. Kau lagi belajar nih modun kan bisa ngelangi. Selalu kepain makan ibu pedus kau ya. David Beckham total. Oh alah, kepengen banget mana iwak pedus di mung situ weh. Belajar iwak pedus kan bisa berenang, man kan bisa dipangan, jan. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.